Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan radio Rojak dimanapun anda berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang di malam hari ini mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian yang merupakan upaya kita untuk menisbatkan diri kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang merupakan usaha kita untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keridhaannya dengan mengikuti, menelusuri jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Merekalah orang-orang yang disebut sebagai walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar, mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Itulah sebabnya kita belajar tentang pemahaman manhaj atau metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, mempelajari penisbatan mereka kepada kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, di malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf sejati. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syeikh, Syekhuna, guru kita Asy-Syeikh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, yang beliau adalah seorang dosen pasca sarjana di Universitas Islam Madinah sekaligus juga pengajar di Masjid Nabawi ya, dan merupakan ulama atau anggota ulama yang ada di Madinah, juga penasehat orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman menyimpang ya. Ini kitab yang sudah kita bahas beberapa kali. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang diberi judul di sini Al-Musammayatus Syar'iyyatu li Ahli Sunnati wal Jamaah. Penamaan-penamaan, istilah-istilah syar'i untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dengan ini kita mengetahui bahwa penisbatan ini adalah penisbatan kepada Islam itu sendiri, karena didukung dengan dalil. Ya, Di pertemuan yang terakhir telah kita membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa penisbatan kepada sunnah, seseorang yang menamakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, seseorang yang mengatakan ana salafi, saya seorang salafi pengikut manhaj salaf, atau al-athari, ahlul athar, ahlul hadis, atau orang-orang yang disebut termasuk ke dalam golongan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ini berbeda dengan penisbatan penamaan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang ahlul bid'ah. Jangan disamakan. Sehingga ada sebagian orang yang mengkritik penamaan salafi disebut-sebut sama dengan penamaan Jahmiyah, penamaan Mu'tazilah, atau penamaan Khawarij. Jelas sangat berbeda. Seperti perbedaan antara Barat dan Timur. Sangat jelas perbedaannya. Mereka tidak menggunakan dalil dan bukan menisbatkan diri kepada kebenaran. Terakhir di pertemuan yang lalu kita baca, ya, penamaan-penamaan mereka itu bisa karena nisbat kepada orang-orang tertentu yang mereka kagumi. Jelas dalam Islam ini tidak boleh. Kita mengikuti pemahaman para ulama, tujuannya adalah untuk mengenal kebenaran. Makanya tidak boleh kita menisbatkan diri kepada perorangan tertentu selain Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya, kalau benar diambil, kalau salah ditinggalkan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Ada juga penisbatan mereka diambil dari asal bid'ah mereka. Seperti penamaan Rafidhah. Ini pun sudah kita bahas. Atau An-Nawsibah, An-Nawasib. Ada juga penisbatan mereka itu, ya, penamaan mereka diambil dari sebab mereka itu keluar dari akidah kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin, menyimpang dari pemahaman para sahabat. Contohnya seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Jadi sangat jauh berbeda. Ya, makanya di sini selanjutnya kita akan baca penjelasan yang dibawakan di sini dari pernyataan Asy-Syeikh Al-Allama Asy-Syeikh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Hukmul Intima'i ilal Firqi wal Ahzabi wal Jama'atil Islamiyah. Hukum menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, golongan-golongan atau jamaah-jamaah Islamiyah. Ya, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tapi pemahamannya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Asy-Syeikh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala berkata, "Lamma hasalat tilkal firaqu muntasibatan ilal Islam munshaqqatan 'anil umudil fikri lil muslimin, dhaharat alqabuhum syar'iyyatul mumayyizatu li jama'atil muslimina linafil firaki wal ahwa'i anhum sawa'an ma kana lahum minal asma'i thabitatan lahum bi asli syar'i al jama'ati wal firqati najiyati al jama'ati al firqati najiyati at ta'ifatil mansurati au bi wasitati iltizamihim bis sunani amama ahlil bid'ah. Kata beliau, ketika terjadi atau bermunculan kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, yang padahal mereka itu memisahkan diri dari tulang punggung kaum muslimin. Mengaku Islam, mengatakan dia termasuk kelompok Islam, bahkan memperjuangkan Islam, muncullah penamaan-penamaan mereka. Ternyata dasar pemahamannya atau manhajnya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Ketika itulah muncul penamaan-penamaan syar'iyah bagi ahlu sunnah. Penamaan-penamaan yang sesuai dengan syar'i yang membedakan mereka ya, yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok tersebut. Penamaan-penamaan syar'i untuk jamaah kaum muslimin, untuk ahlu sunnah. Yakni timbulnya hal ini adalah untuk tujuan membedakan pemahaman yang hak dengan pemahaman yang batil. Ketika ada orang yang bertanya, kenapa tidak cukup dengan menamakan diri sebagai kaum muslimin? Siapa yang mengatakan tidak cukup? Cukup. Saya mengatakan diri saya seorang muslim, cukup. Tapi tidak salah ketika saya juga mengatakan saya pengikut sunnah. Kenapa? Yang mengaku menisbatkan dirinya kepada Islam banyak. Karena ketika dikatakan Islam itu harusnya yang dipahami adalah Islam yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana pernyataannya Imam Al-Barbahari di kitab Syarhus Sunnah di awal-awal, wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Yakni harusnya seandainya orang-orang memahami ketika dikatakan Islam itu maksudnya Islam yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian mereka mengikuti dengan baik. Seandainya ini dipahami oleh kaum muslimin, maka ini cukup. Tapi ketika kaum muslimin banyak yang kemudian tertipu dengan penisbatan-penisbatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, maka muncullah penamaan-penamaan ini supaya menjelaskan kepada umat mana yang benar dan mana yang salah. Ini merupakan bagian dari apa? Nasihat lillah. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Kalau semua orang diam, kalau semua orang tidak menyebutkan sesuatu yang membedakan, bagaimana orang-orang awam mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilu sahiha minas saqim? Kalau saya diam dan kamu juga diam, bagaimana orang-orang awam yang tidak faham bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Makanya kata beliau di sini, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ya, ketika itulah muncul penamaan-penamaan syar'i yang sesuai dengan syariat, gelar-gelar ahlu sunnah yang sesuai dengan syariat, untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Ya, tujuannya untuk apa? Linafyil firaq, untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh kelompok-kelompok tersebut. Wal ahwa anhum, untuk menghilangkan ya penisbatan hawa nafsu kepada mereka, bahwa ahlu sunnah itu dia menisbatkan diri kepada sunnah, ahlu sunnah itu dia menisbatkan diri kepada salaf, karena salaf adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan yang mengikuti jalan mereka. Ini yang terjamin dan ini yang direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sama saja di sini ya, tentang penamaan tersebut, penamaan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sama saja nama tersebut memang telah ditetapkan dalam asal syariat, memang ada dalilnya secara jelas. Contoh seperti al jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di dalam hadis perpecahan umat yang selamat adalah al-jamaah. Ini penamaan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diingkari? Rasulullah sendiri yang menamakannya sallallahu alaihi wasallam. Ya. kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jamaah al jamaah al firqatin najiyah, golongan yang selamat. Ini juga dalilnya jelas yang disebutkan dalam hadis perpecahan umat tersebut. Merekalah golongan satu-satunya yang dijamin keselamatannya. Dan ingat sekali lagi, siapapun yang ingin masuk ke dalam golongan ini, berusaha untuk termasuk ke dalamnya, maka dipersilakan. Ikuti pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Ini bukanlah merupakan klaim sebagian orang yang mengatakan hanya dia yang pantas masuk dan golongannya, yang lain tidak berhak. Cuman kita katakan, untuk menjadi golongan ini ada ciri-cirinya. Ada penisbatan dan ada perbuatan-perbuatan praktek yang harus dilakukan. Belajar sunnah, pahami dan amalkan. Belajar pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan amalkan. Luruskan pemahaman kita. Siap menerima kritikan ketika kita diluruskan dengan pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana mungkin menjadi golongan yang selamat sementara dia mencela sunnah, mencela kajian sunnah, anti ketika disebutkan dalil di hadapannya, dari asal sudah menyelisih ciri-cirinya, bagaimana akan dikatakan termasuk ke dalamnya? Taib. Kemudian ya, jadi contohnya al-jama'ah atau al-firqatin najiyah at-ta'ifatil mansurah, ya, at-ta'ifatil mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini semua maknanya sama. Orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari nukilan-nukilan riwayat para sahabat, kemudian memahami, mempraktekannya, mendakwakan umat untuk mengikutinya. Atau penamaan dengan sebab berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah ketika menghadapi ahlul bid'ah. Ya, ini penamaan-penamaan yang juga ditunjukkan dalam syariat, maknanya jelas benar secara syar'i, meskipun secara lafaz tidak disebutkan di dalam dalil yang sahih, tapi diambil dari kesimpulan yang ditunjukkan di dalam syariat. Walihada hasalalahumur rabtu bisadril awal, yang dengan inilah menjadikan mereka terikat dengan generasi yang pertama. Fakilalahum, maka disebutlah ya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini dengan as-salaf. As-salaf generasi yang pertama, generasi yang terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dikatakan as-salafi. Dakwah mereka disebut dengan dakwah salafiyah. Ahlul hadis. Ahlul hadis. Sudah kita bahas kemarin ahlu. Al-ahlu, yang namanya ahli adalah orang yang khusus. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu, yang paling dekat dengan sesuatu itu. Pantas mereka disebut sebagai ahlul hadis. Ahlul athar, orang yang selalu mempelajari athar. Athar secara bahasa artinya jejak. Maksudnya athar itu adalah riwayat-riwayat. Biasanya dimutlakan kepada riwayat-riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para tabiin yang datang setelah mereka. Yakni mereka selalu belajar athar, menukil riwayat-riwayat keterangan dari para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama. Demikian pula para tabiin dan tabiut tabiin. Ahlu sunnati wal jamaah, dan penamaan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini istilah-istilah yang tidak asing di kalangan para ulama. Saya pernah nukilkan kepada antum dan antum masih ingat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Aqidatul Wasithiyah, ketika setelah menyampaikan kata pengantar dan memulai untuk menukil akidah ahlu sunnah wal jamaah, apa kata beliau? Amma ba'du fahadihi fahadha i'tiqadu al-firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. maka ini adalah keyakinan, prinsip dasar akidah. Golongan yang selamat, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sampai hari kiamat, sampai menjelang datangnya hari kiamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penamaan sejak dulu, bukan diada-adakan, baru sekarang ini oleh para ustadz kita, oleh para ulama kita, tapi sejak dulu telah digunakan. Dan alhamdulillah, penamaan-penamaan seperti ini tidak ada yang mengingkarinya, kecuali memang orang-orang yang tidak ingin menisbatkan diri kepada pemahaman sunnah, atau orang-orang yang memang terlihat dari penyampaian-penyampaian mereka, mereka selalu menyimpang dari pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kemudian para ulama ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka. Kalau sudah muncul keraguan-keraguan terhadap perkara yang telah ditetapkan oleh para ulama ahlus sunnah, bagaimana orang tersebut dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf? Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, hafidhakumullah, selalu saya tekankan bahwa menilai dakwah sunnah itu akan sangat-sangat mudah kalau kita berpegang dengan pemahaman terhadap manhaj Ahlus Sunnah sesuai dengan namanya, orang yang paling dekat dengan sunnah. Maka pasti dalam ceramah-ceramahnya, dalam tulisan-tulisannya, nukilan tentang sunnah itu akan banyak, akan sering. Bukan cuma menukil hadis atau sunnah, tapi dia juga menukil ini riwayatnya sahih apa tidak. Demikian pula nukilan-nukilan dari pernyataan para sahabat, nukilan-nukilan dari ucapan para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan-ucapan dari Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Malik bin Anas, ya, sebelumnya Imam Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, sampai seterusnya ucapannya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, sampai di zamannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, sampai kemudian para ulama kita sekarang, ya, Al-Syekh Ibn Bas, Al-Syekh Al-Albani, kemudian Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullahu ta'ala, akan selalu terlihat dari nukilan-nukilan yang mereka sampaikan. Karena ahlu sunnah, ciri-cirinya akan terlihat, selalu menukil sunnah, selalu menukil riwayat-riwayat para sahabat, selalu menukil keterangan-keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Taib, di sini kemudian Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala menambahkan keterangan. Kata beliau, wa hadhihi al-alqab asy-syarifah tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Dan penamaan-penamaan syar'i ini, penamaan-penamaan yang mulia ini, gelar-gelar atau nama-nama yang mulia, ketika dinamakan penamaan mulia, ahlu sunnah itu merasa bangga menisbatkan diri dengannya. Memang ketika ada orang yang berkata, Anda mengatakan diri sebagai salafi atau ahlu sunnah, apakah Anda memastikan diri Anda benar-benar pengikut mereka? Jawabannya tidak. Tapi kita berusaha. Dan selama ini penamaan yang syar'i, alhamdulillah kita mengamalkannya mengikuti syariat. Apakah Anda sekarang ketika mengatakan saya seorang muslim, berarti Anda mengamalkan semua syariat Islam secara sempurna? Tidak pernah berbuat salah sama sekali? Kan tidak. Tapi kita bangga dengan keislaman kita, bangga kita ketika menisbatkan diri kepada kebenaran, bangga karena berusaha menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka-mereka yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanggaan yang ada pada penamaan-penamaan yang mulia ini. Naam, kata beliau di sini, jadi gelar-gelar atau penamaan-penamaan yang mulia ini jelas-jelas menyelisihi atau berbeda dengan gelar-gelar yang lain, gelar-gelar apapun dari kelompok-kelompok bid'ah manapun. Min wujuhin, dari berbagai segi dan sudut pandang. Beberapa segi yang menunjukkan perbedaan penisbatan tersebut diterangkan di sini. Jadi jelas berbeda dengan penisbatan mereka yang kadang-kadang nisbatnya kepada tokoh yang mereka kagumi atau pendirinya. Kadang-kadang nisbat kepada sebab yang merupakan asal bid'ah mereka. Atau nisbat kepada bentuk penyelewengan mereka keluar dari pemahaman kaum muslimin. Pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun ahlu sunnah tidak demikian. Lihat perbedaannya dari beberapa segi ini. Al-awwal yang pertama. Annaha nisabun lam tanfasil. Walau lillahzati anil ummatil islamiyati mundu takwiniha ala manhajin ala minhajin nubuwati fahiya tahwi jami'al muslimina ala tariqi ala tariqatir ra'ilil awwali wa man yuktada bihim fit talakil ilmi wa tariqati fahmihi wa bitabi'ati da'wati ilaihi. Kata beliau, nama-nama ini atau gelar-gelar ini merupakan nisbat-nisbat, penisbatan-penisbatan yang belum pernah terpisah sekejap pun, ya, tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam ini sendiri sejak pertama kali terbentuknya di atas pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak pertama kali, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam, penisbatan ini tidak pernah terpisah. Taib, orang yang pertama kali mengikuti Islam didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikatakan dia sebagai ahlu sunnah, benar apa tidak? Benar, karena dia mengikuti sunnah. Karena dia mengikuti sunnah. Kalau dikatakan dia sebagai golongan yang selamat, betul, karena dia memang yang akan selamat dengan mengikuti sunnah. Jadi penisbatan ini tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam sejak pertama kali adanya. Fahiya tahwi jami'al muslimin, maka penisbatan ini mencakup semua kaum muslimin. Ya, yang mengikuti jalannya generasi yang pertama dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengambil panutan dari mereka dalam hal talakil ilmi, menuntut ilmu, ya, mengambil dari para sahabat dalam metode menuntut ilmu, metode pemahamannya, cara berdakwah mengajak manusia ke jalan yang benar. Wa daruratun hisaril firqatin najiyati fi ahlus sunnati wal jama'ati wa hum ashabu hadzal manhaj. Dan keharusan untuk menghimpun golongan yang selamat ini di dalam istilah ahlus sunnah wal jama'ah, yang mereka itulah yang memiliki pemahaman yang benar ini. Wahia la tazalu baqiyatan ila qiyamis sa'ah, yang keberadaan mereka ini akan selalu ada sampai tegaknya hari kiamat atau sampai menjelang hari kiamat. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifatum min ummati mansuratan alal haq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebenaran. Jadi sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penisbatan ini sudah ada dan akan terus ada sampai di akhir zaman. Tentu mendengarkan kabar gembira seperti ini, apa yang timbul dalam hatinya orang yang beriman? Semangat untuk mengikuti pemahaman tersebut, karena ini yang dijamin. Karena sudah diterangkan berkali-kali, seorang hamba mau atau tidak mengikuti atau menisbatkan diri maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan selalu mengadakan mereka, memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk mengikuti pemahaman ini. Mereka lah yang akan selalu ditolong oleh Allah sampai tegaknya hari kiamat atau menjelang datangnya hari kiamat. Jadi penisbatan ini jelas adalah penisbatan yang asalnya sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, bahkan sampai di akhir zaman. Atsani, sekarang sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang kedua. Annaha tahwi kullal Islam. Penamaan-penamaan ini mencakup semua Islam itu sendiri. Meliputi Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Tahwi kullal Islam al-kitab wa sunnah, yaitu meliputi semua Al-Quran dan sunnah. Ketika seorang dikatakan sebagai ahlu sunnah, maka dia juga adalah ahlul Quran. Kenapa? Prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran itu ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam usul sunnah, prinsip-prinsip dasar sunnah, beliau mengatakan, wa anna sunnata tufassirul Quran wa hiya dalailuhu, dan bahwasannya sunnah itu inilah yang menjabarkan makna Al-Quran, dan sunnah adalah argumentasi yang menunjukkan maknanya. Dalailul Quran, argumentasi-argumentasi yang menerangkan Al-Quran. Jadi ketika dikatakan ahlu sunnah, golongan yang selamat, At-ta'ifatul mansurah, maka ini mencakup semua Islam itu sendiri, Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Fahiyya la takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnata ziyadatan aw naqsan. Maka penamaan-penamaan ini tidaklah dikhususkan untuk satu apa? Simbol tertentu. Untuk satu ciri tertentu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan menambah atau menguranginya. Sehingga di sini ditegaskan, Anda ketika menisbatkan diri, menamakan diri Ahlu Sunnah wal Jamaah, sama sekali Anda tidak kemudian diartikan menyimpang dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah, justru semakin menguatkan arah kita dalam memahami dan mengamalkan agama dengan penisbatan ini. Naam. Taib. Al-Thalif. Yang ketiga. Annaha alqabun minha ma huwa thabitun bisunnati sahihati wa minha man lam yabrus illa fi muwajahati ahli al-ahwa'i wal firaqi dhalati liraddi bid'atihim wa tamayyuzi anhum wa ib'adil khalati bihim wa limunabadzatihim. Yang ketiga, gelar-gelar atau penamaan-penamaan ini di antaranya ada yang jelas-jelas tetap ditetapkan di dalam sunnah yang sahih. Yakni mencelanya berarti mencela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan penamaan ini. Wa minha, dan di antaranya yang lain, sebagian yang lain, tidaklah muncul kecuali ketika ahlu sunnah ini menghadapi para pengikut hawa nafsu, menghadapi kelompok-kelompok yang sesat untuk menolak bid'ah mereka. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tetap mengatakan ada yang namanya kelompok sesat, karena Nabi SAW yang mengatakan keberadaan mereka dalam banyak hadis yang sahih. Fa innahu mayya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kamu umurnya panjang, nanti di akhir zaman dia akan melihat banyak perselisihan. Hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika muncul pemahaman yang menyimpang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini penamaan dari Nabi SAW. Penyebutan dari beliau tentang keberadaan mereka ini. Kemudian hadis perpecahan umat. Jelas menyebutkan perpecahan yang 72 golongan diancam masuk neraka, satu yang selamat. Jadi kenapa orang itu ragu untuk mengatakan ada golongan yang sesat atau kelompok-kelompok bid'ah? Memang ada. Tentu saja dengan kita mengatakan ini bukan berarti kita mengatakan atau mengklaim semua kaum muslimin selain yang ngaji sama kita berarti kelompok sesat. Tidak. Justru kita mengatakan setiap muslim selama akidahnya tidak dirusak dengan pemahaman yang sesat, maka hukum asalnya dia apa? Di atas fitrah. Di atas fitrah. Al aslu fil muslim as-salamah, kata para ulama. Asalnya seorang muslim sesuai dengan namanya, dia selamat. Artinya selamat apa? Selamat akidahnya. Selamat dari penyimpangan. Ya. Tetapi apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut tentang keberadaan kelompok-kelompok yang sesat di akhir zaman, bahkan semakin jauh zaman dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak kesesatan, semakin bermacam-macam modelnya, ini perkara yang tidak bisa diingkari. Ini harus kita sebutkan supaya orang-orang yang ingin mencari keselamatan paham bahwa dia hidup di akhir zaman yang banyak ancamannya, banyak resikonya kalau dia tidak belajar dengan benar, tidak segera kembali kepada manhaj salaf, dikhawatirkan dia akan terjerumus ikut ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Ini yang perlu ditegaskan ya di kepada umat kita, kepada kaum muslimin, tentang kenyataan yang harus diingatkan kepada mereka. Taib. Jadi yang berikutnya, sebagian dari nama-nama tersebut tidaklah muncul kecuali ketika para ulama ahlus sunnah menghadapi para pengikut hawa nafsu atau kelompok-kelompok yang sesat untuk membantah bid'ah mereka, membedakan diri dengan mereka, untuk menghilangkan kerancuan tercampur aduknya pemahaman sunnah dengan pemahaman yang menyimpang yang mereka bawa, dan juga untuk ya menjauhkan diri dari mereka. Falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu, ketika mulai pertama kali muncul bid'ah, ahlu sunnah wal jamaah membedakan diri dengan menamakan dirinya sebagai sunnah, ahlu sunnah, supaya diketahui ini bukanlah ahlul bid'ah. Walamma hukima ra'yu tamayyazu bil hadithi wal athar, ketika sebagian orang sudah lebih cenderung menggunakan pemikirannya, menggunakan akalnya, ahlu sunnah wal jamaah muncul dengan sifat mereka atau penamaan terhadap mereka dengan al-hadis dan athar. Mereka selalu mengikuti hadis, mereka selalu mengutamakan athar dibandingkan pendapat-pendapat pribadi. Walamma fashatil bida'u wal ahwa'u fil khulufi tamayyazu bihadis salaf wa hakadha. Demikian pula ketika di generasi belakangan telah tersebar pemahaman bid'ah dan hawa nafsu, para ulama salaf pun kemudian diistimewakan dengan sifat atau gelar mereka, penamaan terhadap diri mereka dengan hadiyus salaf, mengikuti petunjuk salaf, dakwah salafiyah, berdakwah di atas manhaj salaf, wahakadha, dan demikianlah seterusnya. Sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kesamaannya dengan penisbatan-penisbatan atau penamaan-penamaan ahlul bid'ah. Ar-rabi, yang keempat. Ya, kita selesaikan sampai enam ini ya, sedikit. Singkat yang keempat sampai keenam. Ar-rabi'u anna aqdal wala'i wal bara'i wal muwalati wal mu'adati ladaihim huwa alal Islam. Ikatan al-wala' wal bara', loyalitas dan kebencian. Siapa yang dicintai, siapa yang dimusuhi. Di dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ikatan ini adalah di atas Islam. Ya, mereka menamakan diri dengan sunnah, berarti itulah yang menjadi patokan cinta dan benci. Inilah cinta dan benci karena Allah yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. awthaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi Ahlus Sunnah menjadikan ikatan loyalitas dan kebencian mereka adalah di atas Islam. La ala rasmin bismin muayyan, bukan yang menjadi ukuran patokan dalam loyalitas dan kebencian berdasarkan simbol dengan nama tertentu. Siapa yang mengikuti nama ini, yang mengagungkan tokoh ini berarti dianggap teman, yang tidak dianggap musuh. Bukan demikian. Wala ala rasmin mujarrad, juga tidak pada simbol tertentu. Innama huwal kitabu wassunnatu fahasbu, tetapi yang menjadi ukurannya menurut mereka adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, itu saja. Makanya mereka tidak berfanatik. Makanya mereka tidak menisbatkan diri kepada nama tertentu. Al-Khamis, yang kelima. Anna hadhil alqaba lam takun da'iyatan lahum litta'assub. Litta'assub li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudut pandang yang kelima, bahwa penamaan ini atau gelar-gelar ini tidak menjadikan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak mengajak mereka untuk berfanatik buta kepada orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan adanya penisbatan atau penamaan ini mengingatkan mereka supaya tidak fanatik. Sehingga tidak perlu bingung ketika ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah sendiri, ada yang mengatakan ini boleh, ada yang tidak mengatakan ini tidak boleh. Lihat dalilnya, kita kan sudah terbiasa menisbatkan diri kepada sunnah. Bukan nisbatnya kita kepada ustaz tertentu, kepada syekh tertentu, tapi kepada dalil. Sehingga menjadikan kita tidak fanatik karena telah terbiasa dengan penisbatan kepada sunnah untuk kita selalu merujuk kepada kebenaran yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang terakhir di sini, anna hadhil alqaba la tufdi ila bid'ah. Penamaan-penamaan atau gelar-gelar ini tidak menjerumuskan kepada bid'ah, tidak membawa kepada bid'ah. Wala ma'siyah, juga tidak kepada maksiat. Wala asabiyah, juga tidak kepada fanatisme. Tidak kepada fanatik buta. Li syakhsin muayyan, kepada orang tertentu. Wala li ta'ifatin muayyana, juga tidak kepada kelompok tertentu. Tidak pernah ada kesepakatan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah disiarkan misalnya oleh Rojak TV, Radio Rojak, bahwa semua Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia harus bersatu mendaftarkan diri, membuat kartu anggota, yang tidak membuatnya berarti keluar. Tidak pernah ada penamaan seperti ini. Bahkan tidak pernah kita mengatakan semua hanya wajib untuk menyaksikan yang ada di Rojak saja, hanya mengikuti ustadz yang ada di Rojak saja. Tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Ya, siapa saja yang datang, kita kenal atau tidak kita kenal, membawakan pemahaman sunnah, kita katakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ulama manapun yang membawakan hal ini atau siapa saja, maka kita terima selama ya yang menjadi pemahaman dan pengamalannya, dakwanya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, kelanjutan dari apa yang telah kita bahas tadi. Jadi setelah kita pahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala ini, bahwa penisbatan kepada sunnah, penamaan dengan Ahlus Sunnah atau Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat dan yang lainnya, ini adalah penamaan atau penisbatan yang syar'i, berbeda dengan penisbatan-penisbatan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah terhadap bid'ah mereka. Berarti ini syar'i, ya, bisa jadi hukumnya diperintahkan atau diwajibkan di dalam Islam sesuai dengan kondisinya, Dan tentu saja penisbatan-penisbatan atau penamaan-penamaan ini mesti akan membawa kepada kebaikan, akan memperjelas mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil. Sekarang pembahasan selanjutnya, kata Syekh di sini, wal nashru fi ta'fit ta'rifi bi musammayati ahli sunnati wal jama'ati bi ikhtisar. Sekarang kita akan mulai menjelaskan penamaan-penamaan ahlu sunnah wal jamaah dengan penjelasan yang ringkas. Kita ambil satu di sini. Awalan ahlu sunnati wal jamaah. Pertama, ahlu sunnah wal jamaah. Apa artinya? Kenapa kita menisbatkan diri dengannya? Dan apa konsekuensinya? Karena kita ingin selamat dan ingin termasuk ke dalam golongan mereka dengan tentu saja memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ahlu sunnati wal jamaah. Hadzal ismu minal asma'il masyhurati allati 'urifa biha ahlu sunnah wa huwa yutlaqu maqrunan bisunnati fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah wa qad yaridu munfaridan fayuqal ahlu sunnah wa yuqalu ahlul jamaah wa huwa qalil wal ghalibu iqtiranuhu bisunnah. Nama ini adalah termasuk nama-nama yang populer, dikenal di kalangan kaum muslimin. Banyak yang menisbatkan diri kepadanya. Nama ini termasuk nama-nama yang populer, yang dikenal dengannya ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nama ini disebutkan selalu bergandengan dengan sunnah, disebut ahlu sunnah wal jamaah. Kadang-kadang juga disebut dengan sunnah saja, ahlu sunnah. Dan kadang-kadang disebut ahlul jamaah, karena disebutkan dalam hadis perpecahan umat, yang selamat adalah al-jamaah, yakni pemahaman para sahabat, jamaah yang pertama, atau orang yang, kaum muslimin yang mengikuti pemimpin muslim, yang mengikuti pemerintah kaum muslimin, mereka disebut sebagai al-jamaah. Ini yang diperintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di umat di akhir zaman di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk selamat, apa yang harus kita lakukan? Fama ta'muruni id adrokani dhalik, apa yang engkau perintahkan kalau aku menjumpai kelompok-kelompok atau seruan-seruan sesat tersebut? Beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, berpeganglah kepada jama'ah kaum muslimin dan imam mereka, yakni pemerintah kaum muslimin. Maka tidak pernah dalam Islam itu diajarkan untuk ya memisahkan diri, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada pemberontakan. Memang ketika mereka salah dinasihati, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara membuat pimpinan-pimpinan tandingan. Ini sama sekali tidak disyariatkan di dalam Islam. Kadang-kadang dikatakan sebagai ahlul jamaah, meskipun ini sedikit. Yang dominan adalah digandengkan ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang lebih sering disebutkan oleh para ulama. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, fa inna sunnata makrunatun bil jama'ati kama annal bid'ata makrunatun bil furqati fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sesungguhnya sunnah itu selalu bergandengan dengan jamaah. Karena sunnah memerintahkan kita untuk berkumpul di bersama jamaah kaum muslimin, taat kepada pemerintah kaum muslimin. Sunnah itu selalu bergandengan dengan jamaah, sebagaimana bid'ah selalu bergandengan dengan perpecahan. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah dan ahli jamaah yang selalu bersatu di atas kebenaran. Dan disebut ahlul bid'ah sebagai ahlul bid'ati wal furqah, orang-orang yang mengikuti bid'ah dan selalu berpecah belah dalam agamanya. Ini penamaan yang sangat sesuai, ya, yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ismi ahli sunnati wal jamaah annahum qad tamayyazu mibizatain, dan termasuk sebab utama mereka dinamakan atau munculnya penamaan mereka dengan nama ini ahlu sunnah wal jamaah. Apa sebabnya? Karena mereka ini memiliki keistimewaan dalam dua hal. Mereka punya ciri istimewa dalam dua hal yang agung, dua keistimewaan yang agung. Al-ula, yang pertama, tamasukuhum bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Kuatnya mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu merujuk kepada sunnah dalam semua keadaan, dalam keadaan senang maupun benci, dalam keadaan lapang maupun sempit. Bukan menjadikan ukuran kebenaran kepada pikiran atau akal semata-mata, tapi selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi ahlinya, ahlu sunnah. Bikhilafi sa'iril firqi fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha fahiya la tunsabu ila sunnati wa innama tunsabu ila bida'iha au ila a'immatihim au ila af'alihim kama taqaddam. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya, yang mereka itu berpegang dengan pendapat atau hawa nafsu mereka, atau dengan ucapan-ucapan pendirinya, tokoh-tokohnya. Maka mereka tidak menisbatkan diri kepada sunnah, tapi mereka dinisbatkan kepada bid'ah yang mereka lakukan, atau kepada tokoh-tokoh pimpinannya, atau kepada perbuatan-perbuatan mereka, sebagaimana penjelasan yang lalu. Makanya mereka ini kalau berkumpul bukan karena sunnah, karena kepentingan. Yang tadinya mereka bisa saling mengkritik, menyalahkan, tapi ketika ada satu kepentingan, meskipun itu salah, tapi mendukung apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan hawa nafsu, mereka bisa bersatu. Ini jelas menunjukkan mereka tidak pantas dinisbatkan kepada sunnah, karena yang menyatukan mereka bukanlah sunnah. Taib, al-mizatu thaniyah, keistimewaan yang kedua. Annahum ahlul jamaah lijtima'ihim alal haq wa adami tafarruqihim bikhilafil firaqil ukhra. Keistimewaan yang kedua, karena mereka itu adalah ahlul jamaah, orang yang selalu bersatu di atas kebenaran. Persatuan yang dimaksud berdasarkan kebenaran. Dan ayat-ayat Al-Quran ketika menyebutkan persatuan selalu melandasinya dengan kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh, bersatu, bersama-sama di atas tali Allah, petunjuk Allah, dan jangan bercerai-berai. Tidak ada persatuan hanya sekedar menyatukan badan, hatinya, pemahamannya, keyakinannya berbeda-beda. Harus bersatu di atas kebenaran. Inilah mereka ahlul jamaah. Karena mereka selalu bersatu di atas kebenaran dan tidak memisahkan diri, tidak berpecah-pecah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum la yajtami'una 'alal haq, 'ala haq. Mereka tidak mau bersatu di atas kebenaran. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum. Tetapi mereka hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Fala haqqa yajma'uhum. Tidak ada kebenaran yang menyatukan atau menghimpun mereka. Makanya dengan inilah ahlu sunnah wal jamaah selalu bersabar ketika berpegang teguh dengan kebenaran, meskipun banyak orang-orang yang meninggalkan mereka. Karena ukuran mereka, pegangan mereka adalah al-haq, dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Meskipun bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan semangat kita, inilah sebabnya ahlu sunnah selalu mengikuti ilmu, belajar ilmu dalam semua keadaan, tidak pernah libur menuntut ilmu. Dan dengan izin Allah justru ilmu yang menyelamatkan mereka. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, Orang-orang Khawarij itu tersesat karena meninggalkan ilmu. Semangat tinggi tanpa bimbingan ilmu. Akhirnya kaum muslimin yang diperangi, yang ditumpahkan darahnya. Kalau sudah semangatnya tinggi, akhirnya setiap yang ada di hadapannya dibunuh, dianggap berjihad. Ini jelas menyimpang dari sunnah. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma faharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sebagian orang, ada kaum-kaum, kata beliau, mereka itu punya semangat ingin beribadah, tapi mereka melalaikan ilmu. Akibatnya dengan semangat mereka tanpa ilmu, mereka keluar memberontak, membunuh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Maunya berjihad tapi tidak terpenuhi syarat-syarat jihad. Akhirnya setiap orang di hadapannya dianggap melawannya berjihad. Akhirnya mereka keluar membawa pedang mereka, membunuh kaum muslimin. Kata beliau, seandainya mereka mau menuntut ilmu sejak awal, maka ilmu akan mencegah mereka dari keburukan tersebut. Ahlus sunnah, mereka dijaga dari apa yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ketika semangat-semangat sedang tinggi. Ketika muncul orang-orang mengkritik pemerintah terang-terangan. Ahlus sunnah wal jamaah sejak asal, mereka selalu menasihati. Mereka selalu berpegang teguh dengan petunjuk para ulama salaf. Tidak pernah berubah keadaannya, baik kondisi-kondisi lapang maupun kondisi-kondisi sempit, karena mereka selalu berpegang dengan kebenaran. Mereka selalu mengkaji ilmu. Mereka selalu bertanya kepada para ulama ketika terjadi masalah-masalah di tengah-tengah kaum muslimin. Yaqulu Syekhul Islam fi ta'rifi ahli sunnah, dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan definisi ahlu sunnah, beliau berkata, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqo alaihi sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan pemahaman yang disepakati oleh para sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka dengan benar. Inilah ahlus sunnah. Masya Allah, ringkas dan mudah. Tidak bertele-tele dan tidak perlu ada yang diingkari. Tinggal mau belajar, merujuk kepada sunnah, buku-bukunya juga sudah ada. Insya Allah dengan sebab ini seseorang akan meniti jalan sunnah sedikit demi sedikit. Maka sangat mengherankan ketika ada orang-orang yang tidak ridoh dengan penamaan ini. Tidak ridoh dengan mengikuti pemahaman ini. Apa yang diinginkan oleh mereka-mereka ini, yang kemudian mereka malah berkuar-kuar memperjuangkan Islam, membela Islam, tapi Islam apa yang mereka maksudkan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin untuk selalu kembali kepada jalan yang hak, untuk berpegang teguh di atas kebenaran sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa berbeda cara memandikan dan menguburkan jenazah antara ahli sunnah dengan orang awam karena tempat ana belum ada yang kenal sunnah? Iya, kalau dikatakan orang awam, pemahaman mereka berarti biasanya tidak berdasarkan ilmu, hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi kebiasaan. Rata-rata dalam masalah ibadah mereka berbeda, atau hal-hal yang mereka tidak fahami, ya mereka mengamalkan tanpa ilmu. Makanya untuk masalah-masalah ibadah biasa saja, kalau banyak perbedaan seperti masalah sholat yang sehari-hari kita lakukan, apalagi yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah, tentu kita harus merujuk kepada sunnah. Dan jelas banyak perbedaannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Ustadz, ana sering diajak berdebat sama orang-orang yang sama-sama kenal sunnah juga mereka suka menjelekkan ustadz yang kehidupannya lebih baik atau kaya. Teman-teman, ana sering bilang, ustadz sering bilang hidup kita harus sederhana, tapi ustadz sendiri hidupnya tidak sederhana. Jadi kata teman ana seperti tidak bermanfaat ilmunya. Kata mereka begitu ustadz. Bagaimana ana menanggapi teman-teman ana? Ya, sederhana yang dimaksud menurut siapa dulu? Menurut dia atau menurut siapa? Ya. Sederhana yang dimaksud itu adalah berbeda-beda setiap orang keadaannya. Masalah pembagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu bisa berbeda-beda. Dari sini dia menjadi ukuran kesederhanaan bagi orang berbeda satu sama yang lain. Karena yang namanya sederhana itu tidak ada standarnya. Ya, tidak ada standarnya. Tapi berbeda-beda satu sama yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an tentang hidupnya orang-orang yang dipuji, yang bertakwa dalam masalah infak atau belanja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, tidak berlebih-lebihan melampaui batas dan tidak terlalu pelit, tapi mereka mengambil jalan yang tengah. Antum kalau melihat para ulama yang ada di Arab Saudi, karena fasilitas yang Allah, yang pemerintah berikan kepada mereka, masya Allah kendaraan mereka keren, kendaraan-kendaraan yang terbaru, yang otomatis, yang bagus. Ya, mobilnya para ulama, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kepada mereka rezeki, itu kendaraan yang bagus-bagus, bukan kendaraan-kendaraan yang suka mogok-mogok, bukan. Sesuai dengan keadaan mereka. Jadi tidak bisa dijadikan ukurannya dia sederhananya harus seperti dia, tidak bisa. Ya. Kemudian misalnya ustaz. Ketika dia berpenampilan, antum tahu ustaz itu banyak yang memberikan kepadanya, ya, hal-hal yang orang yang memberikan ini ingin supaya dia ikut sumbangsi dalam dakwah. Contohnya ustaz-ustaz saja yang suka tampil di roja. Ada sebagian, ya, jazakumullahu khairan muhsinin, yang memberikan misalnya baju langsung dikasih berapa untuk tampil nanti. Tidak mereka beli sendiri. Ada yang memberikan apa ini bantuan-bantuan seperti ini supaya nanti ustadz pakai, dia ikut dapat pahala misalnya. Yang seperti ini tentu bukan perkara yang bisa ditolak karena ini hadiah dari orang. Bagaimana apa kita kembalikan hadiah tersebut? Antum tidak mengalaminya sehingga tidak bisa membayangkan kehidupan orang lain, jangan dikiaskan seperti keadaannya antum. Harusnya antum bertanya kepada mereka-mereka supaya antum bisa mendapatkan penjelasan yang benar dalam masalah ini. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Kita boleh memakai pakaian yang indah selama tidak menyombongkan diri atau bukan berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut tamu memakai pakaian-pakaian yang indah. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi asal apa yang beliau terangkan tentang hidup sederhana, yaitu hidup di tengah-tengah dari apa yang kita miliki, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit. Jika ada bos yang hanya memberikan libur 1 bulan, 1 hari atau 2 hari, apa itu termasuk zalim? Karena di sini masih ada yang caranya seperti itu. Jika mereka libur karena sakit pun dipotong dalam syariat Islam, bagaimana waktu kerja yang benar? Ya, sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan tentu saja aturan tersebut selama tidak melanggar pemerintah, ya, sesuai dengan perjanjian kerja dari awal ditetapkan semuanya, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan liburnya, ya. Kemudian masalah yang berhubungan dengan sakit atau izin-izin yang lain itu tergantung dari kebijaksanaan. Tentu seorang muslim atau seorang yang beriman mengetahui kondisi-kondisi yang dialami oleh karyawannya ketika terjadi sakit. Tapi kan juga tidak semua sakit diberikan izin yang seperti itu, karena nanti orang akan banyak yang sakit sedikit dia akan izin dan seterusnya. Ala kulli hal, ini kembali kepada apa kebiasaan yang ma'ruf di kalangan masyarakat, yang menjadi standar di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada perjanjian kerja sejak awal. Nah, apakah saya berdosa bila menjual properti untuk mendatangkan calon pembeli ke acara gathering. Namun pihak developer ini harus saya kurang paham penjelasannya ya. Karena saya kurang paham bentuknya dari apa yang ditanyakan ini. Nanti ditanyakan lebih jelas setelah selesai supaya bisa diterangkan secara rincinya. Bagaimana bagi orang awam cara agar manhaj kita selamat untuk menghindari syubhat-syubhat yang menyimpang? Kan sudah kita bahas tadi. Tujuannya kita membahas ciri-ciri ahlu sunnah, penamaan-penamaan ahlu sunnah agar antum tahu ciri-cirinya. Belajar, jadikan patokan dalam pelajaran adalah dalil. Nukilan dari Al-Quran dan sunnah pemahaman para sahabat. Antum jangan ragu-ragu tanyakan, kalau ada yang aneh-aneh ustaz menyampaikan sesuatu, tanyakan apa dalilnya, mana nukilannya. Begitu caranya belajar, supaya kita selamat dan terlepas dari fitnah syubhat dan syahwat. Apakah ada batasan untuk berteman dengan ahlul bid'ah karena di lingkungan masih banyak yang jauh dari sunnah? Batasannya manfaat untuk agama kita atau bahaya untuk agama kita. Kalau dia orang awam, kita bisa dekati, kita ajak, kita bisa nasihati dengan baik, kita rasakan mempengaruhi dia, jelas, nyata, kita dekati dia. Ada orang-orang tertentu kalau kita dekati, kita nasihati, malah kita dibantah, disampaikan syubhat. Orang seperti ini jangan kita dekati, atau kita kurangi bergaul dengan dia. Ini batasannya. Yang Anda pertimbangkan utama adalah kebaikan agama kita, karena ini adalah ra'sul mal, harta utama kita, modal pokok kita. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu. Ini ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri. Harta utama, modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Apapun yang dia lakukan, kemanapun dia pergi, itu yang menjadi pertimbangan utamanya. Ini ukurannya dalam bergaul dengan manusia. Bagaimana dengan tentang buku La Tansa dan bagaimana pemahaman penulisnya? Yang saya ketahui, penulisnya tersebut adalah dulu yang termasuk ditahdir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang pemahaman sururiyah, pemahaman yang menyimpang, ya, yang terkandung di dalamnya pemahaman yang memberontak kepada pemerintah, mendukung dari pemahaman-pemahaman mereka-mereka yang mengajak untuk memberontak kepada pemerintah atau melecehkan para ulama. Ini asal dari penulisnya yang kata para ulama yang kita tanyakan terakhir, mereka-mereka ini belum berubah dari pemahaman yang dulu, cuman ada yang mereka sembunyikan sebagian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Taib, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.